masih meneruskan Kibun Nawawi. Bantahan terhadap pendapat bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Sehingga beda dan harus dibedakan antara api, panas, hangat, itu tidak sama. Ya, tidak sama api, panas, hangat, itu tidak sama, masing-masing beda. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah masih menyebutkan pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki unsur api adalah dengan pendapat wa hadits ihsas al-badan bil bard, dengan pendapat bahwasanya badan manusia, tubuh badan manusia merasakan dingin. Fanaqul, maka kita katakan hadza yadullu ala anna fil badani hararatan wa taskhinan. Dengan pendapat ini menunjukkan bahwasanya di dalam badan ada panas dan hangat, kata mereka. Dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya benar, enggak ada yang mengingkari pendapat ini, ya benar, ada di dalam badan ya ada dingin, ada panas, ada hangat, ya betul. Tapi masalahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa dalil pengkhususan hangat itu api? Jangan maksakan sehingga enggak sama antara hangat, api, panas, masing-masing beda. Ya, api akan membakar, panas ya tergantung, relatif. Panas matahari, panas kadang tersinggung di ledek, di ini dan di itu. Hangat ketika makan dan minum, hangat. Sehingga mengeneralkan atau mengglobalkan atau memfonis bahwasanya api, panas, hangat itu semuanya sama, itu enggak bisa. Yang seperti ini enggak bisa diterima pendapat ini. Apa dalil, apa buktinya? Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa innahu wa in kana kullu narin musakhkhanan, walaupun setiap api itu bisa menghangatkan. Tetapi pertanyaannya, setiap hangat bisa menjadi api? Kalau dibalik, enggak bisa. Berarti kan beda. Nek sama, berarti kan mau dibolak-balik ya sama. Paham enggak? Paham enggak sampai sini? Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fa inna hadhil qadhiyata la tanqis kulliyatan bal aqsuha sadiq ba'dul musakhkhin nar. Permasalahan ini, panas, api, ya, walaupun setiap api itu menyebarkan panas, hangat. Sekarang, apakah setiap panas atau setiap hangat langsung berubah jadi api? Hah? Enggak kan? Ya enggak bisa. Ya, fa'inna hadzal qadiyah la tanakis, enggak bisa dibalik secara global seperti itu. Bal aqsu hasalik. Bahkan yang benar adalah kebalikannya. Ba'dal masakhin nar. Sebagian dari sesuatu yang panas ya, nar, api. Wa ma qawlukum bi fasadi suratin nar nawiyah, adapun pendapat kalian yang mengatakan bi fasad suratin nar nawiyah, dengan rusaknya pendapat ya gambaran api, jenisnya tergantung jenisnya. Fa'aktsarul athibba, kebanyakan pendapat para tabib ala baqa suratih nawiyah, tergantung gambaran jenis api tersebut. Wal qaul bi fasadiha qaulun fasid, sedangkan pendapat yang mengatakan rusaknya itu, ini adalah pendapat yang rusak juga. Fasidun qad i'tarafa bi fasadi afdal mutaakhirikum, justru orang-orang yang afdal di zaman beliau mengingkari hal yang seperti ini. Kitab Al-Musannaf Syifa, di dalam kitabnya yang disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa ini punya Ibn Sina. Walaysa kitaban fi tibb bal jama'a 'uluman qala ja'a khalifah qila huwa fi 18 mujalladan. Ibn Sina meninggal tahun 428. 428 Ibn Sina. Wa barhana ala baqal arkan ajma ala tabaiya fil murakkabat wa billahi taufik. Sehingga intinya enggak sama antara api hangat panas secara mutlak absolut, tidak sama. Wallahu a'lam bishawab.